Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi rahimahullah masih dalam rangka untuk membiasakan i'rab al-kalimat. Hadith yang akan kita baca pada pagi ini nomor urutannya adalah 766. 766. Bab yang ke 112. Kalau kita hitung secara kasar saja, kalau kita hitung secara kasar saja, sudah berapa bab kita baca? Berapa bab? Dari bab yang ke 100 nih. Sekarang bab 12, berarti sudah berapa yang kita baca? 11. Sekarang 12. Sekarang 12. Itu secara hitungan bab. Kalau secara hitungan adab dan apa namanya? Tuntunan untuk makan dan minum, tentunya lebih dari jumlah bab. Tentunya lebih dari jumlah bab. Kalau kita urut-urutkan mungkin sudah puluhan hal, puluhan bentuk adab yang diajarkan oleh Islam ketika makan dan minum. Sebelumnya juga seperti itu, misalkan mengucapkan basmalah di awalnya, mengucapkan hamdalah di akhirnya. Nah, ada sekian banyak. Kemudian makan dari sebelah paling dekat, kemudian makan menggunakan tangan kanan. Nah, makan secara berjamaah, ya. Ya, makan dengan tiga jari, kemudian menjilati, tidak boleh mencela. Iya, tidak boleh bersandar, tidak boleh mencela makanan, kan itu ya. Kemudian memuji makanan. Lalu apalagi kalau diundang makan untuk hadir, kan itu. Jika ada yang mengikuti, betul. Jika ada yang mengikuti, maka meminta izin. Nah, terus apalagi memperbanyak peserta makan. Nah, tidak boleh menggunakan tangan kiri, itu dibedakan dengan harus menggunakan tangan kanan, karena di sini juga dibedakan. Tidak boleh melakukan kiron. Kiron itu apa? Double, ya kan? Double. Sementara di situ masih banyak yang double. Masih banyak yang lain, masih banyak teman, kan itu. Kemudian apalagi? Makan dari arah pinggir, mendidik orang lain. Ya, mendidik orang lain untuk makan secara baik dan benar. Nah, kemudian apa lagi? Bolehnya duduk dengan sekian banyak, sekian banyak model duduk. Iya betul. Kemudian anjuran untuk mengambil makanan yang jatuh, kemudian membersihkan tangan itu di kaki atau di lengan, kan itu. Apa jadikan PR aja ya kayak gini ya. Bagus ini sebenarnya kalau jadikan PR ini. Sudah dikerjakan. Kemudian bernafas 3 kali, tidak boleh bernafas di dalam gelas dan yang semisalnya. Kemudian mendahulukan yang sebelah kanan. Kalau misalkan yang sebelah kanan anak kecil, tidak boleh dilewati kecuali dengan minta izin. Kemudian ya, makanan satu untuk dua orang banyak sebenarnya. Itu semua kalau misalkan kita rinci lagi, betul-betul kita catat, menjadi sebuah kurikulum buat anak-anak kita, cukup sebenarnya. Sebenarnya sudah cukup. Artinya untuk anak-anak kita, sebenarnya, sebenarnya itu materi yang kita berikan itu materi yang sifatnya praktek dalam keseharian. Tentunya panjenengan sebagai orang tua sudah bersyukur saya kira. Kan misalkan anak kita itu usia 12 tahun, kalau cara kita itu sudah usia lulus SD ya, 12 tahun itu bisa sholat, iya kan? Baca Al-Qurannya baik, bertajwid, tajwidnya sudah bagus, hafalan semampunya, tapi tajwidnya bagus, iya kan? Tata bahasanya bagus, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Kemudian adab dan akhlak yang nyata dalam keseharian, seperti makan, minum, adab masuk keluar rumah, ya kan? Kemudian adab berpakaian. Terus adab apa lagi? Pertemanan. Pertemanan, bertetangga. Itu saja saya yakin panjenengan sudah bersyukur banget, betul enggak? Yang punya anak gimana? Mas Radiman, Mas Heri dan yang lainnya, Pak Sarjo, daripada sekian banyak materi, teori dipaksakan pada anak, tapi ternyata hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi malah tidak tercapai. Misalkan adab makan dan minum ini saja, sudah berapa puluh tadi itu? Sudah berapa puluh? Cukup dikenalkan hadisnya, kalau anak kita mampu menghafal, alhamdulillah. Kalau misalkan pun ternyata anak kita tidak berkemampuan seperti yang kita harapkan, karena ternyata wong tuane yo ngono. Nah, misalkan, misalkan kan itu ya. Iya, seri. Paling tidak anak-anak kita sudah paham inti materi tiap-tiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang yang perlu kita perbaiki sekarang itu, yang harus bareng-bareng kita benahi, itu cara berbahasa anak-anak kita. Yang perlu di benahi betul-betul. Nah, sekarang wonge pinter, bocahe apa salate apik gitu. Tapi ya berbicaranya ternyata kan gitu, ceplos-ceplos misalkan. Itu sudah membuat kadang kita malu, kadang kita sedih. Kan gitu. Anak-anak kita sedang bermain di pondok, istirahat, petugas dari dinas datang. Rawuh kan gitu ya. Untuk ya cek ini, cek itu misalkan. Tugas dari dinas datang menghampiri anak-anak ingin menyapa. Anak-anak malah arneng di pak. Gulai sopoy pak. Ya Allah. Yang cerita kepada kami, kepada kami itu seorang ustaz. Artinya beliau juga sebenarnya sama perasaannya dengan kita. Piye caranya, bagaimana langkah yang bisa kita lakukan nyata anak-anak kita dalam berbahasa itu jadi baik. Nah, jadi beliau begitu, beliau yang punya pondok, petugas dinas datang, rawuh kan itu. Nyapa anak-anak, ngulai sopo ya pak, neng dia pak. Sudah sampai ke rumahnya ustadz, disindir sama petugas dinas. Masya Allah biasa nih, santri-santri panjenengan, alus-alus gitu. Oh, udah lemes kayak itu. Cuman karena memang sudah hubungannya baik dengan petugas dari dinas itu, karena memang bersangkutan terkait dengan kegiatan pondok lah ya. Akhirnya kan itu contoh kecil saja. Tapi masya Allah, coba umur 12 tahun panjenengan bayangkan, 12 tahun tajwidnya bagus, hafalan katakan 2 juz, 3 juz gak apa-apa lah. Yang penting tajwidnya bagus ya. Timbangannya ngejar jumlah hafalan, ternyata kualitas bacaannya, mohon maaf, menyedihkan. Itu lebih susah nanti untuk diperbaiki. Betul, yang sudah terlanjur dihafal mau diperbaiki baru hilang, kembali ke bentuk semula. Tajwidnya bagus, hafalan katakan 5 juz lah umur 12 tahun. 5 juz itu sudah sangat soleh insyaallah untuk ukuran zaman sekarang ini. Kalau ternyata anak kita punya kemampuan lebih dari itu, alhamdulillah tinggal didorong terus. Kemudian sholatnya bagus, tata cara sholatnya bagus. Kemudian adab dan akhlak keseharian, berbakti sama orang tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi anak kecil, yang lebih kecil, kemudian makan minum, cara berpakaian, cara jalan, luar biasa. Itu Mas Riz. Kalau yang putri ya ditambahi, ngerti gawean omah. Dan itu paling tidak ya nyapu, cuci piring, kemudian nyetrika. Jangan sampai besok pas omah-omah baru 2 bulan sudah pulang ke rumah, ngopo nduk? Ribut sama suami ya, kenapa? Enggak bisa masak, enggak bisa ngumbah, enggak bisa. Iya, kalau dapat suami seperti Pak Sarjio misalkan. sing merantasi gawean omah. Kalau misalkan seperti saya ya enggak bisa apa-apa misalkan. Ayo malah ribut nanti. Gitu aja. Artinya sampai hari ini saja kalau kita mau dan ingin mengambil sebuah kesimpulan, ternyata adab-adab yang seperti ini kan sangat diperlukan. Lihat anak-anak kita kalau misalkan makan bersama di acara kondangan misalkan, atau acara buka bersama, atau acara apa saja yang melibatkan banyak orang, kalau misalkan duduknya rapi gitu nggih, duduknya rapi, adab-adab makan dan minum itu diperhatikan, ora rebutan, ora awanan wut siji simpen kantong, siji cekel, sing kiri ya enggak mau kalah, gini juga. Tiga jadi. Melayu. Itu karena apa? Takut dapat bagian sedikit. Gini set. Ya Allah. Atau dorong aku sih. Ngeles dodo, Pak, saya itu. Ngeles dodo. Kalau misalkan itu yang melakukannya anak-anak yang mungkin apa ya begitulah, kurang lebihnya begitu Pak Sarjio, sing pendidikan agamanya kurang, atau barangkali orang tuanya juga kurang memperhatikan pendidikan agama, barangkali kita menganggapnya ejen wajar seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita yang di pesantren, kemudian orang tuanya juga semi pesantren, kalau seperti itu kan halus dodo ya. Nah itu perlu, wallahu a'lam bisawab, anak-anak kita di apa namanya diperhatikan betul yang seperti itu. Nah, alhamdulillah di pondok-pondok pesantren kita pun juga sangat diperhatikan hal-hal demikian. Ya kita tinggal nanti sesering mungkin apa menciptakan acara buat anak-anak kita untuk praktek seperti itu. Kan gitu. Untuk praktek seperti itu. Misalkan kemah 6 bulan lagi. Materinya cuma memasak. Anak-anak kita cuma dikasih bekal beras, bumbu, sayur tiap pagi kita kasih, tempe, tahu, telur, kemudian kayu bakar, minyak tanah secukupnya, ya kan, kemudian nampan, ya cuma kaitannya dengan makan dan minum. Jadi sudah kita nggak, mahasiswa itu misalkan nggak perlu bingung-bingung, sesuatu acaranya apa yo, kan itu, sing bisik-bisiknya wes, kemudian neker karo sendok sudah, kertas kardus sama bulat di atasnya dipegang berempat sudah, bingung mau acara apa. Acaranya itu aja. Dan itu anak-anak udah seneng banget itu. Masak paling rong jam juga enggak rampung-rampung mereka. Mati ini sing tua kadang-kadang ora rampung kan gitu. Apalagi anak-anak. Tinggal nanti disiasati. Tadi malam saya waktu kendekso ternyata di Mboro ini ada bumi perkemahan. Mboro. Mas Abdul tahu Mboro enggak? Mboro. Bukan Borobudur loh. Iya, daerah Kristen itu artinya daerah pinggir itu bumi perkemahan untuk yang daerah Kulon Progo, ternyata salah satunya di Mboro. Kemudian di Moyudan ada nggak Pak De? Mursanya daerah situ tuh ada. Saya sudah mulai cari informasi tentang bumi perkemahan sekitar sini. Ada bumi perkemahan loh. Bumi perkemahan resmi. Ada toiletnya, ada lapangan bolanya. Kalau yang di Mboro sini toiletnya ada, kemudian tuh outboundnya juga ada lah di situ. Kita nggak perlu bingung, tapi materinya masak. Kalau mereka makan bagaimana duduknya? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab yang ke-112. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu karahati syurbi min famil qirbati wa nahwiha wa bayanu annahu karahatu tanzihin la tahrimin. Bab karohah artinya karohah, makruh ya. Bab yang menjelaskan hukumnya makruh asyurbi minum, min dari fam mulut, al-kirbah gerbah geribah gerabah dan yang semisalnya, guci, kemudian apa namanya, kendi, ya kendi, guci, yang semisal itu. Coba guci, kendi, kemudian kirbah. Kirbah itu sudah pernah saya terangkan, insya Allah saya masih ingat, apa, tempat penampungan, tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit itu ya. Jadi bentuknya sama seperti kendi itu, kulit. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wabayanu, apa artinya wabayanu, dan keterangan. Annahu, bahwasanya hal itu, karahatu tanzih, hukumnya makruh, sifatnya tanzih. Maksudnya tanzih apa? La tahrim, tidak sampai pada tingkatan haram. Dalam la harama, ya apa sih? Tanzih la haram, ya sudah sama berarti. Makruhnya makruh tanzih. Tanzih itu tidak disukai, tidak dianjurkan, tapi tidak sampai pada tingkatan haram. Nah, saya pribadi sendiri juga baru faham kemarin atau kemarinnya lagi ketika membaca syarah yang disampaikan Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin. Dan itu membuktikan betapa pentingnya kita kembali dan merujuk kepada penjelasan dari para ulama. Dulu ketika membaca hadis-hadis ini dan yang terkait dengannya, misalkan hadis yang kedua, kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW melarang minum dari mulut tempat air minum atau kirbah. Akhirnya dulu sempat saya sendiri, kalau minum, mohon maaf, Sprite, Coca-Cola dan yang semisal itu, gak berani nempel gini, harus gluk. Dulu ketika memahami hadis ini sebatas dengan terjemahnya saja. Ternyata Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan, bukan seperti itu pemahamannya. Yang dilarang dalam arti makruh hukumnya itu minum langsung dari tempat penampungan air yang sifatnya kendi, guci, yang seperti itu, sesuatu yang tidak kita tahu apa isinya. Apalagi tempat tersebut memang tidak tertutup, kemudian lama tidak dipakai, dikhawatirkan di dalamnya ada binatang, serangga yang bisa memberikan mudharat pada orang yang minum. Di sini beliau mengatakan tidak ada masalah, tidak termasuk larangan kalau misalkan orang itu minum dari gelas, dari botol, tempat penyimpanan air, asalkan memang bisa dipastikan bahwa isi dari botol tersebut memang air bersih, minuman yang layak dikonsumsi. Oh gitu ternyata. Kalau panjenengan pernah dengar gak hadis-hadis yang seperti ini? Gimana Mas Susanto? Kiai ini sungguh apa ini? Hah? Sudah pernah? Pak Harjo mulai kayak ini. Ejak perang ya Pak Harjo. Perang tanding. Mbak Pak Warno loh. Mas Warno kok Mbah Warno? Mbah. Jadi dulu kita sempat memahami, kami dulu waktu jadi santri-santri itu, ya seingat kami juga yang ngajarin seperti itu guru kami juga. Mungkin guru kami waktu itu juga belum mendengar keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi larangan minum dari bibir tempat air minum itu berlaku untuk tempat-tempat air minum yang tidak bisa kita pastikan isinya. Iya, tidak bisa kita pastikan isinya. Kalau kendi yang terbuat dari tanah itu kan nggak ketahuan isinya ya, nggak ketahuan isinya. Maka yang terbaik ya dituangkan. Atau ceret, ya ceret begitu. Sama juga ceret dan yang semisal yang tidak kita ketahui isinya. Tapi kalau kata Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna hadhihi ma'lumatun wa nadhifah. Tapi kalau misalkan tempat-tempat air minum yang kita pakai itu memang sudah betul-betul dipastikan bersih, sehat, artinya enggak ada yang kira-kira membahayakan, ya silakan langsung minum di bibirnya saja, silakan. Kan gitu. Atau misalkan minum apa? Kuah sop atau marok, kalau orang Arab pakai mangkok, enggak ada masalah diminum langsung. Begitu. Wallahu alam pisau. Bahkan Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bercerita, dulu pernah ada orang minum dengan cara seperti itu, menggunakan tempat penampungan air yang tidak terlihat di dalamnya, misalkan kendi atau guci itu. Nah, pas mau minum ular keluar. Al-Utsaimin yang bercerita. Kan wa dzakara anna rajulan syariba marratan hakadha fa kharajat hayyatun minal qirbah. Wa hadza la syakka annahu ala khatar. Ini berbahaya sekali. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Biasanya itu kalau jengking. Ah, kalau jengking. Apalagi daerah lendah, Pak Kamiran. Nek Pak Kamiran del. Ah, iya. Kalau jengking dan yang semisalnya kecoa, cecak, semut dan yang banyaklah. Banyak yang demikian. Kita baca qala rahimahullah an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah muttafaqun alaihi ya'ni an tuksara afwahuha wa yushraba minha. Kita terjemahkan dulu an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata naha, melarang Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an, dari ikhtinathil asqiyah. Ikhtinathil asqiyah, al asqiyah itu jamak taksir dari siqa. Siqa itu tempat penyimpanan air. Ikhtinath itu artinya apa? Bagian kepalanya dipecah kemudian diminum dari tempat itu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, yakni artinya antuksara, dipecah. Afwahuha, bagian mulutnya. Kalau bahasanya apa sebenarnya itu? Kendi, ceret, ujungnya ini apa namanya? Moncong, pucuk, terus apa lagi? Cucuk. Cucup. Nah, jadi ikhtinathil asqiyah itu tempat air minum itu cucupnya di botol kemudian langsung diminum. Ini tidak boleh. Alasannya apa? Itu tadi dikhawatirkan di dalamnya ada sesuatu yang membahayakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka karena itu Al-Utsaimin mengatakan lihadza yanha 'anil syurbi min famil qirbah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW melarang kita minum langsung dari cucupnya qirbah, tempat air minum, kendi, guci, ceret dan yang lainnya. Kadang-kadang saking hausnya ada ceret. Silakan Mbak Momo. Kalau ditutup atau disumpeli? Kalau di botol, kalau asalkan kita bisa memastikan, Mbak. Asalkan kita bisa memastikan bahwa intinya Islam itu kan berupaya semaksimal mungkin bagaimana penganut dan pemeluk agama Islam ini betul-betul selamat dunia akhirat, tidak terkena bahaya apapun. Bukan hanya bahaya neraka yang apa diusahakan untuk kita terhindar darinya, sampai sesuatu yang apa menyakiti atau membuat kita terganggu sedikit pun itu Islam melarang. Asalkan, jadi pertanyaan dari Mbak Pomo, kalau misalkan ditutup botol misalkan, jadi aturannya asalkan bisa dipastikan bahwa saat kita minum itu aman, monggo. Sekarang ceret sekalipun kalau misalkan ditutup, tapi kita tidak tahu isinya, apa bisa dipastikan aman? Misalkan kita punya ceret nih, isinya air minum, setelah dimasak, digodok itu, kita minum, tutup, sumbeli, kemudian tinggal pergi ke sawah, pulang, apakah boleh sumpelnya dibuka langsung glok glok glok glok gitu, atau langsung nempel di cucupnya itu, apa bisa dipastikan di dalamnya aman? Ayo Allah nih, saya kira belum bisa dipastikan. Kenapa? Barangkali setelah kita ada orang yang minum lupa menuh tutupnya, kemudian oleh istri kita, loh kok ora ditutup? Oh, sementara di situ masih ada kemungkinan sekian menit, 10 menit, 15 menit posisi cucuknya itu tidak disumpeli, bisa saja ada yang masuk dan sebagainya. Jadi paling baik apa namanya ya, nek corone wong Jawa ora wangun kan kalau minum kayak gitu. Kurang priayi. Kurang priaya ini. Tapi yang terbaik demikian dibuka, dicek, oh aman, diminum. Yang penjual-penjual makanan minuman seperti itu, mie ayam apa segala macam, Bang Endar, Mas Tris, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu sih. Intinya apa? Intinya Islam betul-betul ingin melindungi umat dari semua jenis hal yang akan membahayakan dia, baik di dunia maupun di akhiratnya, secara pribadi, fisik maupun hati. Dijaga betul itu. Jangan sampai ada yang kemudian memperoleh bahaya. Masya Allah, ini perhatian dari Islam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, kita i'rab sampai anikhtinatil askiyah saja. An huruf jar, mabni la sukun, abi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar an sebelumnya, wa huwa majrur, tanda jarnya ya, karena asmaul hamsah, wa huwa mudhaf, sa'idin mudhafun ilaih. Al-Khudriyi itu na'at. Al-Khudriyi karena dinisbatkan kepada Khudr. Wallahu alam apa artinya. Radhiyallahu anhu radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Allahu lafzul jalala fa'il anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruha kembali ke Abu Sa'id. Naha fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar. Rasulu fa'ilun marfu' wa huwa mudhaf. Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. An huruf jar ikhtinafi majrur, ada huruf jar sebelumnya an wa huwa mudhaf. Al askiyati mudhafun ilaih. Ya, satu menit satu baris itu ada berapa isim, fi'il dan huruf. An huruf, abi isim, sa'id isim, al-khudriyi isim, radhiya fi'il, Allahu isim, an huruf, hu isim, qala fi'il, naha fi'il, rasulu isim, Allahi isim, an huruf, ikhtinafi isim. Oh kok isim? Ada huruf jar sebelumnya, betul Mas Rahmat. Al-askiyati isim, totalnya isim berapa? Mas Abdullah 9 ya isim. Pak Udin 3. Pak Arjo 2. 9 3 2. Wah, Pak Arjo pokoknya. Ini bukan korupsi, ini namanya efisiensi, penghematan. Berarti berapa Pak Arjo? Berapa? Kalau ada perbedaan catatan, maka Anda harus percaya dengan pihak kami. Kayak bang itu. Berapa hurufnya, ada berapa? 3. Dok. 3 in an. 3 in an. Karena tiga-tiganya an. Ya kan? An Abi Said, an hu, anikhtinati, berarti 3 in an. Lah iya 3 kok 3 in an. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah hari ini.